Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan bahasan kita dari apa yang sudah kita bahas, dasar-dasar bagaimana semestinya dalam membina rumah tangga kita, dari husnul ikhtiyar, kemudian yang kedua adalah huquq az-zawjiyah, yang ketiganya adalah tarbiyatul awlad, masalah pendidikan anak. Ini semuanya adalah merupakan dasar-dasar yang harus senantiasa kita perhatikan. Bagaimana Islam sedemikian ihtimamnya, bagaimana Islam sedemikian perhatian dengan permasalahan-permasalahan ini, yang tentunya berangkat dari keluarga kecil inilah yang akan menjadi masyarakat-masyarakat yang baik, masyarakat-masyarakat yang senantiasa siap untuk membawa estafet risalatul Islam. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan permasalahan tarbiyatul awlad adalah masalah harus senantiasa kita tidak bisa menganggap enteng dan tidak bisa kemudian kita asal-asalan, karena anak adalah sebagai tidak hanya sekedar sebagai buah hati kita, tapi anak adalah buah tangan kita, hasil usaha kita, tanaman kita. Bagaimana kita nantinya akan memetiknya tergantung bagaimana kita menanamnya ketika di dunia ini. Baik dan tidaknya anak kita tergantung orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Di mana Rasulullah SAW mengingatkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah faabawahu. Di sini adalah kedua orang tuanya. Mau jadikan apa adalah tergantung bagaimana perhatian kedua orang tua ini. Maka ini hendaknya sekali lagi harus ada ta'awun yang baik antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, untuk benar-benar perhatian dengan anak-anaknya. Dan kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sedemikian banyak menunjukkan perhatiannya. Maka orang tuanya baik, keturunannya baik, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan bisyarah, banyak memberikan berita gembira untuk Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya. Untuk Allah Subhanahu wa taala nantinya di yaumil qiyam memberikan janji yang indah dipertemukan. Maka di sini ya ikhwan fillah jazakumullah, dan kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian himmahnya, sedemikian perhatiannya dengan anak-anak dari semenjak kecil dididik. Dari semenjak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perhatian untuk kita juga dituntut berlaku adil di antara anak-anak kita. Wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Maka berlaku adil dalam hal ini artinya dalam menempatkan pada tempatnya. Bukan berarti sama rasa, sama rata. Tapi menempatkan pada tempatnya penuh dengan hikmah. Masing-masing sesuai dengan porsinya yang harus diberikan kepada mereka. Ikhwan fi din izakumullah, ini yang kadang mengenaskan kepada kita. Hal-hal yang terkadang kurang kita perhatikan. Maka pentingnya sekali lagi ta'awun baina zawjayn, kerjasama di antara suami istri ini, antara bapak dan ibu, untuk benar-benar melihat kembali bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kita. Dari permasalahan salat Kita lihat Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Sekali lagi saya ingatkan, sholat adalah merupakan barometer standar seseorang. Dan ini menunjukkan dari kecil sudah diperhatikan sebelum perkara-perkara yang lain. Adalah permasalahan sholat. Dari umur 7 tahun Rasulullah perintahkan kepada anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. 10 tahun tidak mengerjakan sholat, menggambangkan permasalahan sholat, dibolehkan untuk dipukul. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah dengan permasalahan sholat. Dan ini tanaman yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena sekali lagi, kalau sholat itu baik, insyaallah ta'ala yang lainnya akan lebih diperhatikan. Maka hal ini tentunya juga tidak menghalangi untuk kita membawa anak-anak kita ke masjid. Dan ini bagian dari pendidikan anak. Namun demikian hendaknya dijaga, hendaknya diperhatikan, jangan dilepas begitu saja. Bagaimana sholat anak-anak kita, ini harus kita perhatikan. Jangan kemudian kita lepas begitu saja. Karena kemudian kalau kemudian kita lepas begitu saja, akan demikian pula akan lepas, menjadikan anak-anak kita pun juga tidak terkontrol dengan baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Hal ini juga dari sisi yang lain. Untuk kita juga, satu sisi kita senantiasa perhatian dengan mereka. Kesehariannya, gerak-geriknya harus kita perhatikan. Kemana dia pergi, dengan siapa dia berkawan. Ini harus kita perhatikan. Sisi yang lain juga jangan lalaikan untuk kita senantiasa mendoakan mereka. Dan ini kadang-kadang satu masalah yang sering kita lupakan. Maka sangat indah sekali kalau suami istri bangun malam, kemudian mendoakan kepada anak-anaknya. Maka inilah ta'awun yang baik. Sampai-sampai Rasulullah, dan ini perhatiannya Rasulullah SAW dengan permasalahan sholat. Satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada suami dan istri, rahimallahu rajulan qama minal lail, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada seorang laki-laki yang dia bangun malam. Fasalla wa aiqadha ahlahu. Dia salat, kemudian membangunkan istrinya, kemudian istrinya pun ikut salat. Maka ini sangat indah sekali. Dan tidak hanya sampai di sini saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in abat, kalau istrinya menolak, tidak mau bangun malam, tidak mau bangun untuk sholat, nadhaha fi wajhihal ma, diciprati pada wajahnya dengan air. Ini sampai perhatian seperti ini. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada seorang istri, kepada seorang wanita yang dia bangun malam, kemudian dia salat dan membangunkan suaminya, maka suami pun juga salat. Kalau menolak, maka kemudian juga mencipratkan air di mukanya. Ini sampai dibolehkan melakukan seperti itu. Dan ini bimbingan Nabi SAW. Maka sangat indah sekali kalau kemudian hal ini saling dipahami oleh suami dan istri. Manakala terjadi seperti itu, ketika diciprati air tidak marah, Karena apa? Ini sunnah Rasulullah. Ya. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tuntunan beliau, jangan marah. Namun seperti ini tentunya juga harus ada tafahum, saling memahami. Ya. Jangan kemudian baru dengar kemudian besok malam harinya langsung seperti itu, ngamuk nantinya. Ya. Maka ini sunnah ya sunnah, tapi harus ada tafahum. Ya. Harus difahamkan, harus dihidangkan dengan baik. Ya. Dan lebih indah lagi kalau kemudian kedua orang tua ini bangun kemudian mendoakan untuk anak-anaknya dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya saat-saat yang mustajab. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, satu hal yang tentunya sebagaimana terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam, kadang terjadi riak-riak dalam rumah tangga disebabkan karena anak. Maka dalam hal seperti ini pun juga orang tua harus perhatian, khususnya saat-saat yang mustajab. Jangan sampai kemudian kita mendoakan anak kita, mengumpat, mendoakan keburukan kepada anak-anak kita di saat-saat yang mustajab. Dan ini syaitan kadang-kadang membuka celah dalam hal-hal yang seperti ini. Maka kita harus sadari, boleh jadi anak itu menjadi nakal, anak menjadi ruwet, ternyata gara-gara doa orang tuanya itu sendiri. Ketika anak itu bermasalah bertepatan dengan saat-saat yang mustajab, kemudian si orang tua sampai mendoakan keburukan, diaminkan oleh para malaikat, la haula wa la quwata illa billah. Maka ini hal-hal yang juga harus diperhatikan. Ini kita lihat Rasulullah SAW sebegitu perhatiannya dengan permasalahan sholat dari kecil sampai ketika sudah berkeluarga. Rasulullah SAW memberikan perhatian dengan permasalahan sholat ini sampai Rasulullah menjelang meninggalnya. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Sholat. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin di jemaah menakan Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang mesti kita perhatikan, bagaimana perhatian-perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian bagaimana perhatian terhadap keluarganya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan permasalahan pendidikan anak ini juga, maka mereka adalah buah hati kita, mereka adalah hasil usaha kita untuk benar-benar kita menseriusi keadaan mereka. Jangan dianggap gampang, khususnya saat-saat umur emas dari 0 sampai 5 tahun. Seperti dijelaskan oleh para ulama dalam marahilun numu, bagaimana perkembangan apa umur anak ini. Dan kita lihat sebelum yang lainnya, Islam sudah memperhatikan untuk bagaimana dari kecil anak itu ditalqin, dibiasakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana kisah dari anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari anaknya Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini adalah saudara sesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal kemudian istrinya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya masih kecil dalam asuhan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika makan bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dilihatnya juga tangannya gerayangan kemana-mana. Biasa seperti itu anak-anak. Dan ini tabiatnya anak-anak seperti itu. Namun kita lihat bagaimana pendidikan Rasulullah SAW dari kecil sudah ditalqin. Ya gulam, samillah. Wahai anakku, ucapkanlah bismillah. Dari kecil ditalqin untuk mengucapkan bismillah dengan adab-adab yang baik. Agar dididik dengan ilmu dari semenjak kecil. Makan dengan ilmu, minum dengan ilmu. Segala yang dilakukannya dengan ilmu dari tuntunan-tuntunan agama yang mulia ini. Qul samillah. Ya gulam samillah waqul biyaminik waqul bima yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Ini adab dari kecil sudah diterapkan seperti itu. Dan ini kisah sendiri dari si anak itu sendiri. Setelah dewasa kemudian menceritakan kepada kita. Tertanam dengan kuat kepada jiwa si anak ini. Dari kecil ditanam dengan didikan-didikan yang islami. Didikan-didikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang insyaallah ta'ala akan bisa membuahkan dari menjadi harapan, bukan sekedar sebagai harapan bagi kedua orang tuanya saja, namun harapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbangga diri dengan umatnya yang banyak yang membawa estafet risalatul Islam. Dan mereka adalah generasi yang akan melanjutkan estafet risalatul Islam. Kalau bukan kepada anak-anak kita, siapa? Maka ini hal yang sekali lagi memberikan hasungan kepada kita untuk kemudian kita lebih perhatian sebagaimana perhatiannya para sahabat. Dan kita lihat perhatian mereka dengan anak-anak mereka untuk mendapatkan didikan yang terbaik. Ketika lahir mereka langsung datangkan, sebelum diapa-apakan datangkan mereka bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan doanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta ditahnik oleh Rasulullah, kemudian mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kecil sudah dididik seperti itu, dan ini didikan Islam. Dan ini terkait masalah tahnik ini. Memang di antara ada beberapa dari para ulama yang mengambil istinbat, dan ini dari Imam Nawawi, namun ini juga istinbat yang tidak benar. Yang beliau katakan bolehnya bertabaruk dengan orang yang saleh. Dan ini tidak benar. Karena tidak ada setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat membawa anak-anaknya kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau yang lainnya. Tidak ada. Dan ini tentunya adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dari ludah beliau yang juga berkah, seluruh anggota tubuh beliau yang memang berkah. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat perhatian para sahabat dari semenjak kecil. Dan kita lihat juga kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sayyid waladi bani Adam. Ini pun juga tidak segan. Kita lihat tidak merasa terhina ketika menggendong anaknya para sahabat. Bahkan sampai dikencingi di pangkuannya. Ini kita lihat menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Dan ini bukan anaknya sendiri. Anaknya para sahabat. Maka bagaimana dengan anak kita? Sedemikian kasih sayangnya ini yang diperlihatkan kepada kita dari perhatian Rasulullah SAW kepada anak-anak. Maka di sinilah ikhwan fillah insyaallah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Perhatian-perhatian kepada para sahabat ini juga menjadi keteladanan bagi kita untuk bagaimana agar anak-anak kita pun juga senantiasa kita perhatikan. Maka di sini juga tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini satu sunnah yang mahjurah, yang sering dan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dari sunnahnya mendoakan kepada anak-anak, yang biasanya kalau ada saudara kita yang dikaruniai anak, maka sepertinya hadiah-hadiah itu adalah lebih diperhatikan. Meskipun itu juga satu hal yang baik, merupakan sebab asbabul mahabbah, bagi sebab-sebab dari kasih sayang, rasa cinta. Namun tentunya jangan melalaikan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam untuk juga mendoakan kepada si jabang bayi ini yang kita tengok. Ini kadang kita lupakan dengan doa-doa Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dengan doanya, setiap orang yang menjenguk kemudian mendoakannya, maka ini subhanallah, generasi anak-anak kita akan terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam untuk senantiasa perhatian dengan anak-anak kita agar jangan sampai ada celah dari syaitan yang mengganggunya. Dari semenjak kita lihat bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wasalam dari sebelum, semenjak awal bertemunya suami istri ini, sampai kemudian ketika lahirnya dan ketika berkembangnya, senantiasa dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka ini satu hal yang sangat menakjubkan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hal-hal yang tentunya terkait dengan masalah pendidikan anak ini, sampai kapanpun jangan kemudian kita biarkan begitu saja. Apalagi kalau kita melihat kepada pendidikan-pendidikan yang ada, fenomena dan kenyataan yang sangat mengerikan. Seseorang sampai berpendidikan dan kemudian memiliki tingkat akademis yang tinggi, namun kemudian tidak mengenal kepada Rabb-nya, tidak mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apalah artinya pendidikan yang tinggi kalau kemudian tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya di mana Allah, jawabannya sudah macam-macam. Ya, Allah di mana-mana. Allah di hati orang yang saleh. Allah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Dan ini fenomena dan kenyataan, banyak orang tidak mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala karena kurang perhatiannya orang tuanya. Dan ini yang kita sayangkan dan kita khawatirkan, seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkhawatirkan kepada anak-anak kita. Wal yakhshalladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan. Dan inilah generasi, keturunan-keturunan yang lemah, mengkhawatirkan, lemah akidahnya, lemah imannya, lemah agamanya, lemah ibadahnya. Dan ini mengkhawatirkan sekali. Kalau seperti ini, benar apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, kualitas dari umat ini di akhir zaman tidak lebihnya adalah seperti ghuta, seperti buih yang terbawa banjir. Maka ini Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, satu hal yang tentunya menjadikan kita, akankah kemudian generasi-generasi kisah seperti itu? Banyak memang kuantitasnya, namun kualitasnya seperti itu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu wa min qillatin nahnu yawma'idhin ya Rasulullah. Qala la, bal innakum kathir, walakinnakum ghuta ka ghuta as-sayl, atau kama qala alaihi salatu wassalam. umat-umat itu nanti di akhir zaman ini akan mengerumuni kepada kalian, mengerubuti kepada kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti al-akalah, serangga-serangga itu mengerubuti satu makanan dalam nampan. Sering seperti ini Rasulullah memberikan gambaran pendidikan dengan, dan ini satu di antara tarbiyatul aulad, model pendidikan anak juga adalah, atau model pendidikan adalah dengan dharbul amsal, membuat perumpamaan-perumpamaan dalam rangka untuk apa? Taqribul faham, mendekatkan pemahaman. Dan itu usul Al-Qur'anul Karim. Cara-cara Al-Qur'an, metode Al-Qur'anul Karim mendekatkan pemahaman. Dharbul amsal. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana keadaan umat di akhir zaman adalah seperti nampan yang berisi makanan yang enak dikerubuti oleh serangga. Gambaran yang konkret. Umat Islam ini ibaratnya makanan yang enak, masya Allah. Ya. Dalam sebuah nampan. Umat yang lain tidak lebihnya seperti serangga. Nyamuk, semut, lalat dan yang semisalnya. Ini serangga al-akala. Namun apa? Apa artinya sebuah serangga? Namun kemudian kalau ini makanan kita biarkan, tidak diperhatikan, tidak dijaga, mereka siap mengerubutinya. Seperti itu keadaannya. Makanya para sahabat tanggap, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kita sedikit ketika itu? Jumlah kita umat Islam sedikitlah ya Rasulullah. Sampai serangga-serangga itu yang tidak ubahnya adalah serangga ini semakin berani. Nyamuk-nyamuk ini semakin berani, semut-semut ini semakin berani. Kenapa? Kualitas umat Islam seperti itu. Rasulullah mengatakan, "Bal innakum katsir," bahkan jumlah kalian banyak. Namun tidak ubahnya adalah seperti ghuza, seperti buih yang terbawa banjir. Kualitas umat Islam seperti itu. Di akhir zaman, maka akankah kemudian anak-anak kita mau jadi seperti ini? Ghuza yang tidak ada artinya, wujudnya seperti tidak adanya. Namanya buih siapa artinya? Tak bisa bergerak kecuali manakala air itu mengalir. Terbawa angin berhilang. Ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, seperti itu yang mengkhawatirkan. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan pada kita, "Dzurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Keturunan-keturunan yang lemah. Lemah keimanannya, lemah akidahnya. Dan ini yang pokok. Yang manakala ini sudah lemah, apa artinya kemudian dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya, atau apa yang ada di, yang dimilikinya. Maka ini kita mengkhawatirkan yang seperti ini, bagaimana. Dan tentunya ini tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW dari generasi yang seperti ini. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah generasi yang dibanggakan. Fa inni mukatsirun bikumul umam, kami berbangga diri, kata Rasulullah, saya akan berbangga diri dengan kalian yang banyak. Tapi yang bermutu, yang membawa estafet risalatul Islam, yang ngerti dengan agamanya, yang empati, peka dengan perkara agamanya. Ikhwan fi din jazakumullah. Ini hal-hal yang mesti kita, bagaimana menanamkan anak-anak kita. Dan ini tentunya adalah perlu yang namanya kerja bareng. Sekali lagi, tidak bisa kemudian kita serahkan begitu saja kepada satu badan pendidikan kemudian kita lepaslah. Maka ini butuh ta'awun juga. Sebagaimana antara suami dan istri harus ta'awun, bagaimana memperhatikan kepada anak-anaknya, demikian pula dalam pendidikan secara kebersamaan butuh ta'awun, kerja bareng, saling bahu-membahu, bantu-membantu, untuk bagaimana kemudian bisa menjadikan satu pendidikan yang baik. bagi anak-anak kita. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian perhatiannya. Dari awalnya dengan perkara-perkara yang mulia ini. Ikhwan fi din, izzakumullah wa rahimakum. Maka ini yang tentunya menjadi perhatian bagi kita sebagai orang tua, untuk benar-benar memperhatikan dengan pendidikan anak kita. Dimana kita lihat bagaimana para sahabat dalam mendidik kepada anak-anaknya dengan ibadah, dengan berpuasa, sampai mereka biasakan anak-anak mereka berpuasa, sampai ketika tidak kuat kemudian diajaknya main, dilalaikan, dan seperti itu mereka dibiasakan ini. Untuk kemudian kita senantiasa awas dan perhatian kemana si anak itu lari, dengan siapa dia bermain, dan seterusnya harus senantiasa kita pantau, kita awasi. Sedikit lengah, barangkali kadang-kadang di rumah bisa terjaga, di tempat pendidikannya bisa terjaga, tapi keluar sedikit kepada tetangganya, bubar sudah. Pulang, sudah kulaan banyak banget. Ya. Kadang-kadang di rumah kita selama di main suatu hari liburan ke tempat mbahnya, di rumah mbahnya, la haula wa la quwata illa billah, pulang, oleh-olehnya banyak sekali. Ya. Dan ini saya katakan seperti ini, karena judek ya. Sering mendapati anak-anak di pesantren seperti itu. Kalau habis liburan, mesti oleh-olehnya banyak. Yang aneh-aneh. Ini. Ya kalau oleh-oleh baik. Ini. Oleh-oleh yang aneh-aneh mesti ada saja. Ya. Membahas sesuatu hal yang baru. Dan anak merasa bangga. Karena apa? Baginya adalah satu hal yang baru. Ini. Yang tidak pernah dilihatnya. Ini. Dan ini jangan disalahkan. Maka ini juga bagaimana untuk kita juga mengenalkan keburukan-keburukan itu kepada anak. Kalau inak ini buruk, ini buruk, ini buruk. Mimbab hadisnya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan untuk kemudian kita mendidik anak ini untuk buruk, itu tidak. Memberikan tahzir, peringatan. Karena seperti itu anak melakukan seperti itu merasa dirinya adalah benar. Merasa dirinya adalah karena banyaknya orang melakukannya. Standarnya hanya itu saja. Loh, dia juga seperti kita, muslim, sholat, dan terusnya. Belum punya pertimbangan yang baik. Dan ini juga kadang kita lalaikan. Makanya juga harus ditalqin kepada si anak. Nah, ini tidak boleh. Ini adalah syaitan. Ini perilakunya. Seperti itu. Harus dididik, ditalqin anak-anak ini. Agar senantiasa ala hadar. Senantiasa dalam dia sendiri juga waspada. Ini hal-hal yang tentunya juga harus kita perhatikan. Karena tentunya namanya anak tidak bisa selalu bersama kita. Sekali lagi zaman seperti sekarang ini, nggak usah pergi jauh-jauh dengan tetangganya sudah bubar. Masuk rumah tetangganya nggak tahu di dalamnya isi apa, kemudian apalagi juga yang sekarang ini dari acara-acara televisi ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dikatakan adalah syaitanir rajim fi baiti kulli muslim. Televisi ini barunya adalah setan ya. Setan yang terkutuk yang ada pada rumah setiap muslim. Dan ini tidak disangkal seperti itu. Bagaimana namanya gak jauh-jauh dari rumah kita seperti itu. Tontonan-tontonan yang gak karu-karuan. Lebih banyak gak karu-karuannya. Ya. Memang itu adalah teknologi. Sekali lagi adalah pisau bermata dua. Bisa menjadi baik, bisa sebaliknya. Namun kita lihat kebanyakan adalah bisa kita lihat semuanya tidak usah. Artinya kita semuanya bisa menyadari itu semuanya. Kerusakan-kerusakan dari tontonan-tontonan yang kurang baik. Sedang kita jaga seperti itu saja masih juga inilah haula wala quwata illa billah. Maka sekali lagi wahai nabi jazakumullah, dalam masalah pendidikan anak ini yang pertama hendaknya kita senantiasa peka dan perhatian. Kemudian yang kedua hendaknya ada ta'awun yang baik. Baik antara suami dan istri, demikian pula antara orang tua dengan para pendidik. Kemudian yang ketiganya juga hendaknya bagaimana kemudian saling perhatian satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang itu akan menumbuh kembangkan dari pendidikan anak-anak kita. Dan ini butuh kepada amal jama'i, kerja bareng. Tidak bisa dipikir secara parsial, secara sepenggal-sepenggal atau sendiri-sendiri, tidak bisa. Butuh adanya ta'awun yang baik. Kemudian di sisi yang lain jangan lupa sering untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kepada anak-anak kita, mendoakan kepada generasi kita agar mereka adalah menjadi generasi-generasi yang siap membawa estafet risalatul Islam. Ini ikhwan fillah jazakumullah, sedikit mengingatkan dari tiga dasar pokok ini dalam kita membina sebuah rumah tangga. Sekali lagi tiada lain adalah dalam rangka meretas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang senantiasa dalam naungan dan bimbingan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga menjadikan anak keturunan kita adalah anak-anak yang juga senantiasa dalam bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan kebahagiaan, dengan ketenteraman, sakinah, penuh kasih sayang di dunia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya yang mulia. Amin ya mujibas sa'inin. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar kita berusaha untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dari berbagai kekurangan-kurangan, khususnya dalam setiap sisi kehidupan kita, dari berangkat dari lingkup kecil rumah tangga kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita senantiasa bisa mengkaji, mengilmui dan mengamalkan dari tuntunan-tuntunan dan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan sabar dan istiqamah untuk kita senantiasa teguh di atas tuntunan risalahnya. Amin ya mujibas sa'inin. Ini barangkali kemudian untuk tanjab, insyaallah kita lanjutkan badan isya. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik taufik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'i wa barakallahu fikum.